الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita lanjutkan materi kita dari kitab Sahih Bukhari dan kita masuk ke bab yang ke-84 dari kitab Shalah. Dan pada bab yang ke-84 Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala beliau memberikan judul bagian bab Al-Hilaq wal Julusi fil Masjid. Bab tentang diperbolehkannya, bahkan disyariatkan al-hilaq, yaitu membuat halqah wal julus, dan juga duduk dan membuat majelis di masjid. Dan berhalqah atau bermajelis di masjid untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan min a'zami dzikr thalabul ilm, itu merupakan perkara yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim di surah An-Nur pujian bagi orang-orang yang menyibukkan diri dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid di waktu pagi dan di waktu petang. Allah firman, "Fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh. Yusabbihuna lahu fiha bil-ghudwi wal-ashal, rijalun la tulhihim tijaratu wa la bai'un an dhikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah." Ya khawfuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal-absar. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di rumah-rumah itu, di masjid-masjid yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk dimuliakan dan disebutkan di dalamnya nama Allah Subhanahu wa taala, yusabbihuna fiha bil-ghudwi wal-absar, bertasbih dalam masjid tersebut di waktu pagi dan petang, rijalul la tulhihim tijaratu wa la bi'un 'an dzikrillah, orang-orang yang tidak terlalaikan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perniagaan dan jual beli, tidak melainkan mereka jual beli dan perniagaan mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihuna lahu fiha bil-ghudwi wal-ashal, rijalun la tulhihim tijaratu wa la bi'un 'an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Kenapa mereka tersebut? Ya khawfuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal-absar. Mereka takut dengan hari yang mana di hari tersebut tataqallabu fihi al-qulub wal-absar, mata terbelalak dan hati manusia takut menghadapi hari tersebut. Ini pujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berzikir di masjid Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula hadis di Sahih Muslim yang telah kita habar bersama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa tadarrusuna bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berkumpul suatu kaum di masjid, dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, membaca kitabullah azza wajal dan mempelajarinya, melainkan turun kepada mereka as-sakinah, turun kepada mereka ketenteraman, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, wahafatumul malaikah, dan para malaikat menaungi mereka, wadakarahumullahu fiman indah, dan Allah subhanahu wa ta'ala memuji di sisi para malaikatnya, orang-orang yang duduk bermajlis di masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hadis-hadis yang semakna dengan hadis tersebut. Sekali lagi, menghadiri halqatul dzikr dan halqatul ilm di masjid merupakan amalan saleh. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan dua hadis. Hadis Adli bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dan yang kedua hadis Abi Waqid al-Laitsi radhiyallahu ta'ala an. Hadis Abi bin Umar beliau sebutkan dari dua jalan. Yang pertama dari jalan Ubaidullah ibn Umar al-Umari, dan yang kedua jalan Ayyub as-Sikhtiyani. Semuanya berasal dari Nafi' Maula bin Umar. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Musaddad. Musaddad ibn man? Ihsan. Musaddad ibn Musarhad. Perhatikan barakah. Qala haddatsana Bishr bin Mufaddal an Ubaidillah. Ubaidullah ibn Umar al-Umari. Tiqa. An-Nafi' Nabi Maula ibn Umar, Ali ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu maqal, sa'ala rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa huwa al-mimbar, ma tara fi salatil layl? Qala masna masna. Fa idza khashiya subha salla wahidatan. Fa awtarat lahu ma salla. Wa innahu kana yaqul اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به. قال حدثنا أبو نعمان ومحمد الفضل السدوسي الملقب بعارم قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع بن عمر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال كيف صلاة الليل؟ فقال مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت. قال وليد بن كثير حدثنا عبيد الله بن عبد الله أن ابن عمر حدثهم أن رجل نادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. داري عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما berkata pada suatu hari ada seorang laki-laki. Jadi sahabat Nabi SAW bertanya kepada Nabi SAW tatkala Nabi sedang khutbah. Bertanya, ma tara fi salatil lail. Dia setelahnya menjelaskan makna ma tara, kaifa salatul lail. Wahai Rasulullah, bagaimana tata cara salat malam? Maka Nabi SAW menjawab, masna masna. Salatul lail, masna masna. Salat lail itu dua rakaat, dua rakaat. Masna maknanya isnatain, isnatain. Ami hadi, Allah ibadikli. Kalau masna, masna. Sudah kita lalui di pelajaran Nahu. Termasuk dari kalimat Ghairu Munsharif. Hakan ami hadi. Ma'illah tuh. Taib as-sifah mal adal ahsanta. Dan masna yang keduanya, karena masna-masna, masna yang pertama sudah di mana isnatain, isnatain. Masna yang keduanya apa irobanya? Ta'kid ahsan, Allah ibarik fi. Jadi kalau dijawab salatul lail masna sudah cukup, salat malam itu dua rakaat, dua rakaat masna sebut. Ditambah lagi masna sebagai ta'kidnya. Salat malam dua rakaat, dua rakaat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza khasyiya subha shalla wahidatan fa awtarat lahu ma shalla." Dan jika khawatir datang waktu subuh, terbit fajar shadiq, fajar yang kedua, shalla wahidatan, maka salatlah satu rakaat. yang mana yang saat tersebut au tarat lahu masalla, sebagai pengganjil dari salat yang telah ia lakukan. Dan dari ini jumhur ulama mengatakan bahwasanya qiyamul lail itu tidak ada batasnya. Ai mengatakan salatul lail masna masna. Mau 20 rakaat, mau 40 rakaat, kurang atau lebih hukumnya boleh. Hanya saja kita katakan bahwasanya yang paling afdal adalah apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Mazada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan wala fi ghairiha ala 11 rakaat. Kata Aisyah Ummul Mukminin, orang yang paling tahu dengan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu malam, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah dari 11 rakaat baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Oleh karena itu salat tarawih di malam Ramadan yang paling afdal itu 11 rakaat. Dan jumhur ulama mengatakan dari hadis ini masna-masna karena boleh lebih dari itu. Kemudian di akhirnya kata Nabi fa idza khasya subha shalla wahidatan fa autabahu ma shalla. Dan kalau khawatir terbit fajar maka hendaklah dia ganjilkan salatnya dengan satu rakaat. Kemudian Nabi pun mengatakan dalam khutbah tersebut ij'alu akhir salatin bilail witra. Atau Ibn Umar mengatakan ij'alu akhir salatin bilail witra fa inna sallam amara bidzalik. Jadikan akhir salat kalian di waktu malam itu witir. Juga salat witir itu di akhir salat malam. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bih. Karena hal tersebut yang telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan al-witr seperti datang dari Nabi sallam, man ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al wa man ahabba an yutira bi thalas falyaf'al wa man ahabba an yutira bi wahida falyaf'al. Witir boleh satu rakaat, boleh tiga rakaat, boleh lima rakaat. Kalau kita salat malam dua rakaat, kita tutup dengan satu rakaat. Dan kalau salat malam empat rakaat, kita tutup dengan tiga rakaat. Dan semua yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Nabi pernah melakukan witir 5 rakaat dan tidak salam kecuali di akhirnya. Kemudian hadis berikutnya qala haddatsana Abdullah bin Yusuf At-Tinisi qala akhbarana Malik wa Malik bin Anas Abu Abdullah Imam dari Hijrah an Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha أن أبا مرة مولى أقيل بن أبي طالب أخبره أن أبي واقد الليثي قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد فأقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد فأما أحدهما فرأى فرجة فجلس وأما الآخر فجلس خلفهم فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن ثلاثة أما أحدهم فآوى إلى الله عز وجل فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض الله عنه. Dari Abu Waqid al-Laitsi radhiyallahu ta'ala beliau berkata tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di masjid itu bersama para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum berada di halqatil masjid. Datang tiga orang ke masjid saat balasan ila Rasulullah SAW. Ketika datang atau lewat tiga orang di masjid, yang dua orang itu masuk. Duduk di majlis Nabi SAW. Adapun yang satunya, wadah bawahid, dia pergi. Tidak ikut duduk di majlis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam atau salah satu dari kedua orang yang ikut di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada tempat kosong di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu di bagian tengah majlis atau di tempat yang para sahabat telah duduk di dalamnya. Atau di tempat tersebut melihat ada ruangan yang bisa ditempati falaful jatan fajalas. Maka sahabat tersebut duduk di tempat yang kosong tersebut. Dan yang satunya jalasa khalfahum. ia duduk di bagian belakang majlis tersebut. Maka setelah Nabi SAW selesai dari majlisnya, beliau berkata kepada para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum, ala ukhbirukum ani salasah, tidak kau beritahukan tentang keadaan tiga orang yang lewat di majlis kita. Amma ahaduhum fa'awa ilallah fa'awahullah. Adapun yang salah satu dari ketiganya, ia berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang menempati tempat yang kosong di majlis Nabi SAW. Fa'awahu Allah azza wajal, maka Allah subhanahu wa ta'ala melindunginya. Wa ammal akhar, adapun yang lainnya, itu yang kedua yang hadir di majlis Nabi SAW dan duduk di bagian belakang, fastahya Allah min, maka dia malu untuk duduk menempati tempat yang kosong dalam majlis. Sehingga dia duduk di bagian belakang, fastahya Allah min, maka Allah pun malu darinya. Dan semuanya menunjukkan keutamaan orang yang menghadiri majlis al-ilm. Wa ammal akhar, adapun yang terakhir, yang ketiga, yang dia justru pergi meninggalkan majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'arabahu an, dia berpaling, maka Allah subhanahu wa ta'ala berpaling darinya. Dan ini celaan bagi orang-orang yang berpaling dari majlis ilmu. Dan syahidnya dari sini sangat jelas sekali. Nabi SAW dan para sahabatnya duduk di masjid membuat majlis atau halqatul ilm. Dan ini merupakan jejak Nabi SAW dan salafus salih, dan diikuti oleh orang-orang yang meniti jejak salafus salih, menjadikan masjid Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat untuk menyampaikan ilmu, tempat bermajlis dalam majlis ilmu. Dan ini lebih barokah. Sekalipun ilmu disampaikan di mana saja dan kapan saja, tapi menyampaikan ilmu di masjid dan membuat halqah dan majlis ilmu di masjid itu lebih afdol. Seperti tadi kita sebutkan hadisnya. Hadis Abi Hurairah di Sahih Muslim, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadawsuna bainahum." Illa nazat alim sakinah. Wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafathum malaikah wa dzakarhum Allah fi man indah. Dan juga sekali lagi, majlis ilmu merupakan tempat yang membawa ketenangan, membawa ketenteraman, membawa kebaikan dan sebab magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Di hadis kisah As-Sayyahin, itu Allah subhanahu wa ta'ala menugaskan malaikat-malaikat khusus yang ditugaskan untuk mencari majalis al-ilm. Kemudian malaikat duduk tersebut dan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang keadaan mereka. Bahwasanya mereka mengharap surga Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan mereka belum pernah melihatnya, rindu dengan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dikatakan bagaimana kalau mereka sudah melihatnya. Dan mereka takut dari adab Allah subhanahu wa ta'ala padahal mereka belum pernah melihatnya. Dan bagaimana kalau telah melihat adab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah bertanya kepada mereka tersebut, apa yang mereka minta dan apa yang mereka berlindung darinya. Dan dikhabarkan maksudnya mereka mohon ampun dari Allah subhanahu wa ta'ala dan berlindung dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disebut ada satu orang yang ada di majlis tersebut yang dia datang lil hajah. Dia datang bukan bertujuan menghadiri majlis ilmu, menuntut ilmu, tapi ada hajah sehingga dia duduk di majlis tersebut. Maka dikatakan kepada para malaikat as-sayyahin tersebut, ulaikal qaum la yasqabihim jalisuhum. Mereka orang-orang di majlis ilmu tersebut adalah orang-orang yang tidak pernah sengsara orang yang duduk bersama mereka. Maknanya orang tersebut sekalipun duduk lil hajah mendapatkan ampunan sebagaimana orang-orang yang duduk di majlis tersebut. Ini keutamaan yang sangat besar yang tidak boleh kita sia-siakan. Dan termasuk karena Allah subhanahu wa ta'ala kepada ahlu sunnah wal jamaah, mereka memberikan ihtimam yang sangat besar dengan majlis-majlis ilmu. Dan mereka mengadakan majlis-majlis ilmu di masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala yang telah perintahkan untuk diagungkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.